بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون باب firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, apakah mereka menyekutukan Allah azza wa jalla dengan para makhluk yang tidak menciptakan sesuatu pun, dan justru mereka diciptakan, dan mereka yang diibadahi, disekutukan dengan Allah azza wa jalla, mereka tidak mampu menolong mereka, mereka para penyembahnya. Dan bahkan mereka tidak mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Setelah sebelumnya muallif rahimahullah menyebutkan beberapa macam bentuk kesyirikan, maka sekarang muallif rahimahullah ta'ala akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan orang-orang musyrik dan menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah semata yang berhak diibadahi. Maka bab ini bisa kita beri judul dengan babu ma ja'a fi butlani syirki. Babu ma ja'a fi butlani syirki. Bab apa yang datang, yaitu dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Bisa kita beri judul demikian. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan di dalamnya dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan. وبيان حال المدعون min dunillahi, dan menjelaskan akan keadaan para makhluk yang diibadahi selain Allah azza wa jal. Wa fi dhalika taqrirun litauhid bil barahinil qati'ati, dan di dalamnya terdapat penetapan tauhid yaitu al-uluhiyah dengan bukti-bukti yang pasti. Ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan Allah azza wa jalla, istifhamu inkarin wa tawbikhin ala man yusyriku fil ibadati ma'allahi. Ini merupakan istifham, pertanyaan dalam rangka mengingkari dan mencela orang yang berbuat syirik di dalam ibadah bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Ma la yakhluqu syai'an, yang tidak menciptakan sesuatu pun, ay makhluqatun la taqdiru 'alal khalqi, yaitu para makhluk yang tidak mampu menciptakan. وليس فيها ما تستحق به العبادة, dan tidak ada pada para makhluk tersebut segala sesuatu yang dengannya para makhluk tersebut berhak diibadahi. Wahum yukhlaquna, dan justru mereka diciptakan, ay haula'il ma'buduna makhluquna muhdatsuna, yaitu para makhluk yang diibadahi ini, mereka diciptakan makhlukun dengan muhdatsun semakna. Wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliqi, dan makhluk tidaklah menjadi sekutu bagi penciptanya. Wala yastati'una lahum nasran, ay haula'i wa haula'il ma'buduna la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim, yaitu dan para makhluk yang diibadahi ini tidak mampu menolong para penyembah mereka. Wala anfusahum yansuruna, ay wala yaqdiruna 'ala an yadfa'u 'an anfusihim man arada bihim darran, fa kayfa yadfa'unahu 'an ghairihim. Yaitu dan mereka tidak mampu menolak dari diri mereka orang yang ingin menimpakan kemadaratan kepada mereka. Lalu bagaimana mereka akan menolaknya dari orang lain selain mereka? Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yuwabbikhu Allahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikina بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrik dengan bahwasanya mereka mengibadahi bersama dengan Allah sesembahan-sesembahan yang tidak menciptakan sesuatu pun. وَلَيْسَ فِيهَا مَا تَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ بِهِ, dan tidak ada pada para makhluk tersebut perkara-perkara yang dengannya para makhluk tersebut berhak mendapatkan ibadah, berhak diibadahi. وَلَا تَدْفَعُ الدُّرَّ عَمَّنْ دَعَاهَا, dan para makhluk tersebut tidak mampu menolak kemadaratan, tidak mampu menolak kemadaratan dari orang yang berdoa, beribadah kepadanya. Bal wala tadfa'uhu an anfusiha, bahkan para makhluk tersebut tidak bisa menolak kemadaratan dari diri-diri mereka sendiri. Wa idha kanat hadhihi halatahum batalat da'watuhum, dan apabila demikian keadaan mereka, maka batillah peribadahan kepada mereka. Li'anna al-makhluqa la yakunu syarikan lil-khaliqi, karena sesungguhnya makhluk tidaklah menjadi sekutu bagi sang pencipta. والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء, dan yang lemah tidaklah menjadi sekutu bagi yang maha mampu, yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. ما يستفاد من الآية, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, butlanu syirki min asasihi, batilnya kesyirikan dari fondasinya. li'annahu ta'alluqun ala makhlukin ajizin. Karena kesyirikan merupakan bentuk bergantung pada makhluk yang lemah. Al-thaniyatu yang kedua, faedah yang kedua, annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadati. Bahwasanya yang maha pencipta, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Al-thalithatu yang ketiga, al-istidlalu bitauhidir rububiyyati ala tauhidil uluhiyyati. Berdalil dengan tauhid rububiyyah untuk menetapkan tauhid al-uluhiyyah. Arabi'atu yang keempat, masru'iyyatu muhajjatil musyrikina linasril haqqi wa qam'il batili. Disyariatkannya menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrik dalam rangka menolong kebenaran dan menundukkan kebatilan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وقوله تعالى dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan para makhluk yang mereka ibadahi selain Allah tidaklah menguasai kitmir sekalipun. Kitmir yaitu selaput yang menyelubungi biji kurma. Apabila orang-orang musyrik mengibadahi mereka, mereka tidaklah mendengar, apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka tidaklah mendengar doa kalian. Dan seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian dan tidaklah memberitahukan kepadamu semisal yang maha teliti. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, والذين تدعون من دونه أي الذي تدعونهم غير الله, yaitu yang kalian ibadahi selain Allah Azza wa Jalla, من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها, baik dari kalangan para malaikat, para nabi, patung-patung, maupun yang lainnya. Kitmir, al-kitmiru huwa al-lifafatu allati takunu ala nawati tamri. Al-kitmir yaitu selaput yang ada pada biji kurma. La yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian, li'annahum amwatun aw malaikatun mashghuluna bima khuliqu lahu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah mati atau para malaikat yang sibuk dengan perkara yang mereka diciptakan untuknya. Mastajabu lakum ay la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum, Mereka tidak mampu memenuhi perkara yang kalian minta kepada mereka. Yakfuruna bisyirkikum yungkirunahu. Ya, wa yatabarra'una mimman asyraka bihim ma'allahi. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Dan mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Wala yunabbi'uka yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha. Mengkhabarkan kepadamu akibat-akibat perkara-perkara dan kesudahannya. Mithlu khabirin alimin biha. Wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui tentangnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yukhbiru ta'ala an halil mad'awina min dunihi, min al-malaikati wal-anbiya'i wal-asnami wa ghairiha. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah azza wa jalla. Baik dari kalangan para malaikat, para nabi, patung-patung maupun yang lainnya. Bima yadullu ala adzihim wa da'fihim. Dengan apa yang menunjukkan kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka dan kelemahan mereka. Wa annahum qad intafat anhum syurutul lati la budda an takuna fil mad'u. Dan bahwasanya mereka segala sesuatu yang diibadahi selain Allah sungguh telah tertiadakan dari mereka syarat-syarat yang harus ada pada sesuatu yang diibadahi. Dipanjatkan doa kepadanya. Wahiya milku ma tuliba minhu, yaitu memiliki perkara yang diminta kepadanya. Wasama'u du'ai, mendengar doa tersebut. Wal qudratu ala istijabatihi, dan mampu untuk memenuhinya. Famata udima syartun batula an yakuna mad'uwan. Fakaifa idza udimat kulluha. Maka kapanpun tertiadakan sebuah syarat, gugurlah keberadaannya sebagai yang diibadahi, yang dipanjatkan padanya doa. Lalu bagaimana apabila tertiadakan seluruh syaratnya? Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha al burhana al qati'a ala butlani syirki war radda ala al musyrikina. Bahwasanya di dalamnya terdapat bukti yang pasti yang menunjukkan batilnya kesyirikan dan bantahan kepada orang-orang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.